Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmadullah ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah ومن يدلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وَمَنْ تَبِعَهُمْ بِإِحْسَانٍ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ يقول الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد إخواتي في الله أعزني الله إياكم para ummahat dan akhwat yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah, kita panjatkan puji dan syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah Subhanahu wa taala membimbing kita, memberikan petunjuk dan taufik pada kita semua untuk kita menjadi orang-orang yang beriman. Kita bersyukur karena Allah Subhanahu wa taala telah membimbing kita pada keimanan seperti imannya generasi awal umat ini. Artinya, ada memang orang-orang yang sudah beriman sebelum kita, sudah berislam sebelum kita, dan mereka orang-orang yang telah mencapai derajat kesempurnaan dalam iman. Mereka telah mendapatkan janji Allah dengan keimanannya. Itulah orang yang Allah katakan, ulaika humul mu'minuna haqqah. Mereka adalah mukmin sejati. Lahum darajatun inda rabbihim. Bagi mereka derajat yang tinggi di sisi Allah Tuhannya. Wa maghfiratun wa rizqun karim. Bagi mereka ampunan Allah dan bagi mereka pula rizki yang mulia, yaitu surga Allah Ta'ala. Perhatikan ikhwati fillah, ini ayat adalah pujian bagi orang-orang yang memang telah berlalu sebelum kita. Mereka hidup telah mendapatkan kesempurnaan iman. Siapa mereka? Dialah, merekalah para sahabat-sahabiat yang hidup dan beriman bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah telah memuliakan mereka dengan Islam dan iman. Allah telah memuliakan mereka dengan agama ini. Sehingga bagi kita, kalau kita mampu beriman seperti iman mereka, maka kita pun akan bisa dapatkan seperti apa yang mereka dapatkan. Allah katakan dalam firman-Nya, wa in aminu bimisli ma amantum bi faqad ihtadaw. Kalau mereka nanti bisa beriman seperti iman kalian, yang dimaksudkan Allah kalau orang-orang yang datang setelah para sahabat, yang dimaksudkan mereka adalah kita-kita ini, beriman seperti iman kalian, yang dimaksudkan kalian adalah para sahabat ketika itu, mereka beriman seperti iman kalian, berarti mereka berada di atas petunjuk. Namun sebaliknya, fa in tawallau fa innama hum fi siqaq. Kalau ternyata mereka itu berpaling, berjalan tidak seperti para sahabat berjalan, mereka beriman seperti tidak imannya, tidak seperti imannya para sahabat, berarti mereka telah sesat. Inilah koreksi buat kita para ummahat khususnya. Kita koreksi diri kita. Dan kita sadari betapa mulia kita ini dengan petunjuk Allah. Betapa besar nikmat yang telah Allah berikan pada kita, kepada antunna semua. Allah bimbing kalian semua menjadi wanita-wanita mukminah, menjadi wanita-wanita salihah yang sungguh. Kalau kalian bersabar mengikuti langkah mereka, maka kalian akan bisa mengejar mereka-mereka para sahabiah yang sudah dulu dari kita dalam imannya. Mereka telah sampai pada apa yang Allah ridhai, dan mereka menunggu kita. Maka kalau kita tidak bisa mengejar mereka dengan berjalan, kita usaha walaupun dengan merangkak sekalipun. Ketahuilah dan renungkanlah, Islam telah membimbing wanita menjadi manusia yang mulia. Islam mendudukkan kedudukan wanita dalam posisi yang sangat mulia. Dan kemuliaan wanita dalam Islam adalah kemuliaan yang telah diatur dengan kesempurnaan syariat Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga tidak melampaui batas. Dan tidak terhina kelewat batas. Perhatikan ikhwati fillah, ambillah pelajaran. Bagaimana sosok wanita beriman dari kalangan para sahabiat. Seperti bagaimana keimanan Sumayyah, ibundanya Ammar, istrinya Yasir. Demi membela keimanannya, dia pun rela dan sabar menghadapi penganiayaan dan penyiksaan majikannya. Yang sampai akhirnya Sumayyah meninggal dunia dengan tombak menghunus tubuhnya. Tombak yang dilakukan oleh Abu Lahab, Abu Jahal. Saya ulangi, Abu Jahal begitu teganya. Dia tombak Sumayyah, mohon maaf, dari jalan ya, tempat lahir bayi itu sampai ke mulutnya. Nas'alullah salam afiyah. Demi membela keimanannya dia sabar. Dan sungguh benar-benar dia telah meraih apa yang dikatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, isbir ya ahli Yasir. Sabarlah engkau wahai keluarga Yasir. Sungguh tempat kalian di jannah. Perhatikan, ini adalah sosok wanita didikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka benar-benar telah mencapai kesempurnaan iman dan keteguhan dalam imannya. Hanya bedanya, kalau Sumayyah ketika itu memeluk dan mendapatkan petunjuk Islam di tengah-tengah lingkungan kafir, yang jelas-jelas kafir, sehingga nyata baginya mana Islam, mana kafir, mana petunjuk, mana kesesatan. Beda halnya dengan kita dan kalian para ummahat. Ada di antara kita mengenal sunnah, mengenal Islam yang benar ini, setelah kita dewasa, kadang setelah kita berumah tangga. Yang kemudian kita juga sadar kita mendapat hidayah ini di tengah-tengah kaum muslimin yang kebanyakan mereka jauh dari petunjuk, sehingga terasa amat sangat berat bagi kita. Karena yang mengganggu dan yang kita hadapi gangguannya bukan hanya gangguan dari orang-orang kafir, tapi juga jauh lebih berat. Ternyata kita berhadapan dengan gangguan saudara-saudara kita kaum muslimin, yang terkadang mereka orang tua kita, kadang mereka saudara kita, ya, itu tentunya kita lebih berat. Karena itulah mestinya dalam keadaan seperti ini, khususnya kalian para umat akhwat barakallahu fikum, lebih semangat dan giat dalam menuntut ilmu untuk mengokohkan iman kita ini, untuk meningkatkan ketakwaan kita ini. Karena sungguh betapa berat kehidupan yang kita hadapi di zaman ini. Ikhwati fillah azani Allah wa iyyakum. Kalian lihat pula bagaimana didikan Islam yang menjadikan sahabiah itu mulia, seperti Khadijah istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana beliau mendampingi suaminya sebagai seorang utusan yang sungguh di awal-awal beliau diangkat menjadi rasul. Ini adalah masa-masa yang amat sangat berat. Ya, amat sangat berat. Masa-masa yang penuh dengan ujian yang sangat mengerikan. Awal beliau menerima wahyu, ketika beliau mencoba menyampaikan kepada manusia yang diterima ejekan dan cemoohan, caci makian dan permusuhan. Tapi bagaimana sikap Khadijah, istri yang mulia dari istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika beliau mendapat wahyu dan beliau dalam keadaan pulang ketakutan, menggigil badannya, diselimutinya oleh istrinya, ditenangkannya, dihiburnya, dan diberinya rasa besar hati, dan diajaknya datang kepada saudara dari Khadijah radhiyallahu anha, Naufal ibn al-Waraqah, untuk menanyakan apakah yang terjadi pada suaminya. Ternyata itu adalah wahyu kenabian yang Allah berikan padanya. Sehingga ikhwati fillah barakallahu fikum, dengannya beliau pun merasa tenang. Dan demikianlah seorang wanita salihah tidak membuat pusing atau membuat suaminya bingung, tapi bisa memposisikan dirinya. Walaupun bagaimana dia suaminya, pintarnya, jabatannya, kecerdasannya, kekuatannya, tetap dia manusia yang selalu butuh akan kalian wanita pendamping, yang tidak mungkin dia akan bisa sendiri. Maka jadilah kalian wanita-wanita yang juga memiliki keilmuan dan kesolehatan, sehingga sungguh saat suami bingung, engkau bisa menenangkan. Saat dia menghadapi ujian yang berat, engkau bisa meringankan. Mungkin dia berat dalam hal menghadapi kehidupan ini, mencari nafkah yang sulit, engkau bisa menghiburnya. Seperti wanita salafus salih, dia mengatakan kepada suaminya, wahai suamiku, inna nasbiru ala anil haram wala nasbiru anil nar. Wahai suamiku, sungguh kami akan tetap bersabar menahan diri dari yang haram, tapi kami tidak mungkin bisa sabar dari neraka. Karenanya baik-baiklah engkau dalam mencari nafkah, sedikit walaupun sedikit kau dapatkan rizki, aku akan bersabar dan mensyukuri hasil jerih payahmu dibandingkan engkau berikan kepada kami nafkah yang banyak, tapi itu membawa kami ke neraka. Tentunya kalau suami dalam keadaan bingung mencari nafkah, istri mendukung dengan kalimat yang menyejukkan, suami pun tidak akan berpikir bagaimana mencuri, bagaimana korupsi, ya, dan tidak akan menjadi iri dengki. Subhanallah ikhwati fillah azanillahu iyyakum. Kita lihat bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau menghadapi penganiayaan dari kaumnya, bahkan beliau diboikot di lembah yang tidak boleh orang memberikan bantuan, maka Khadijah pun siap dengan segala kemampuannya mendampinginya, hartanya pun dituangkan seluruhnya untuk kepentingannya. Lihat ikhwati fillah, wanita salihah tidak pernah akan bakhil ataupun pelit ketika hartanya digunakan dalam kebaikan. Dan tidak pernah akan merasa berat ketika suaminya mengambil waktunya untuk kepentingan agama Allah subhanahu wa ta'ala. Entah itu untuk belajar, entah itu untuk berjihad, ataupun untuk sholat lima waktu. Dia tidak ingin menjadikan dirinya dimurka oleh Allah, menjadikan sebab suaminya terlambat sholat jamaah. Dia tidak ingin. Bahkan dia menjadi pendukung suaminya. Begitu masuk waktu sholat, dia ingatkan, wahai suamiku, sudah masuk waktu sholat, adzan sudah dikumandangkan, tinggalkanlah kami dan anak-anak, bergegaslah ke masjid, jangan sebaliknya. Sudah dengar azan, sengaja, mas tolong belikan ini mas, ini nanti biar, aduh, mas ini tolong anak dulu, saya mau masak ini dulu. Sudah azan, ya sabar, kan bisa nanti sholatnya. Masya Allah, sehingga suaminya terkenal dengan ahli masbuk dan ketinggalan. Iya. Masya Allah ikhwati fillah. Di mana peran kalian? Ingatlah para ummahat. Seganteng apapun, sekuat apapun suamimu, dia juga adalah manusia. Yang kita harus sadari apa kata Allah. Allah telah membongkar rahasia kita manusia, laki maupun wanita. Yang kita hidup di dunia ini punya amanah besar di pundak kita. Apa kata Allah Ta'ala? Inna aradnal amanata ila sama'i wal ard wal jibal. Kami tawarkan amanah ini kepada langit, kepada bumi, pada gunung. Kita tahu makhluk yang disebut ini makhluk-makhluk yang besar. Langit, bumi, gunung. Tentu lebih kuat gunung dibanding kita. Tapi ketika Allah tawarkan kepada mereka-mereka ini amanah, ibadah, risalah Allah Ta'ala ini, fa'abaina. Mereka semua menolak. Mereka merasa berat. Mereka menolak ayah mila untuk menanggung atau mengemban amanah tersebut. Ternyata ketika langit, bumi, gunung tak sanggup, Allah katakan, fahamal hal insan, manusia justru menyanggupi memikulnya. Dan Allah membongkar keadaan kita, kata Allah, innahu kana dholun jahul, dholuman jahula. Sungguh manusia itu benar-benar banyak melakukan tindak kezaliman. Dan manusia itu banyak melakukan tindak kejahilan. Kita sadari kita manusia banyak kezaliman. Kita banyak kebodohan. Namun ikhwafillah barakallahu fikum. Sedikit manusia yang sadar. Kalau dirinya dalam kebodohan, dalam kezaliman. Sedikit yang sadar. Sehingga kalau sebagai suami merasa dirinya ada pada dirinya kekurangan ini, dia akan terus berusaha membenahi diri, memperbaiki diri, belajar agama. Guna apa? Guna ia menutup kekurangan dari sisi kebodohannya. Dan ia banyak meminta nasihat, petunjuk, dan mendekatkan diri kepada Allah dengan bertaubat untuk menutup kezoliman-kezolimannya. Kalau dia telah berusaha seperti itu, kemudian dia pun punya tanggung jawab untuk mendidik istrinya, punya tanggung jawab membimbing agama istrinya sebagai amanah yang Allah berikan. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, pelihara dirimu, keluargamu, istri dan anak-anakmu dari api neraka. Betapa berat tanggung jawab suami. Dan akan lebih berat lagi ketika suami menginginkan kebaikan buatmu para istri. Untuk engkau menjadi wanita solihah, dirimu banyak menentang. Dirimu banyak mengingkari. Ini tentu akan semakin berat. Makanya Allah katakan dalam Al-Quran, Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki itu adalah pemimpin, pembimbing, pendidik, pengayom bagi wanita yang akan melindunginya, mendidiknya, membimbingnya. Ini tanggung jawab suami. Karena memang Allah telah berikan kelebihan kepada suami itu. Dari sisi fisik, dari sisi agama, akal, dari sisi nafkah, suami lebih berat dan lebih besar. Maka Allah kemudian sebutkan, fasalihatun qanitatun hafizatun lil ghaib. Adapun wanita-wanita salihat, wanita yang selalu taat kepada Allah, taat pada suaminya, dan ia memelihara dirinya seperti Allah telah peliharanya. Allah sebutkan ini ayat bergandengan. Artinya ketika betapa berat tanggung jawab seorang suami, apalagi dia seorang mukmin, mukmin ini atau seorang muslim, dan apalagi kalau dia sebagai seorang da'i ilallah, yang berperan sebagai seorang da'i yang menyeru manusia pada jalan Allah. Sungguh ini amanah berat, bertambah berat ada di pundaknya. Dan jangan kau memperberat bebannya. Lihat yang dipikul oleh kita para suami, lebih berat dari apa yang dipikul langit bumi. Sampai-sampai Allah menggambarkan, lau kana hadzal qur'an, lau anzalna hadzal qur'ana 'ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah. Andaikan saja Al-Qur'an ini turun, kami turunkan kepada gunung, niscaya engkau akan melihat gunung itu hancur berkeping-keping. Karena takutnya kepada Allah. Subhanallah ikhwati fillah barakallahu fikum. Betapa berat tanggung jawab seorang suami kepada Allah Ta'ala di hadapan Allah kelak. Untuk mempertanggungjawab amanah yang dipundaknya atas dirinya. Ditambah lagi istri dan anak-anaknya. Kalau di antara kalian suami istri tidak ada ta'awanu 'alal birri wat taqwa, tidak ada saling tolong menolong dalam kebaikan dan ketakwaan, maka sungguh tak akan mungkin berjalan dengan baik kehidupan kalian berumah tangga, dan tak mungkin akan sampai ke surga bersama. Kalau suami berhasil mendidik dirinya menjadi seorang sosok suami yang saleh, namun dia tidak berhasil mendidik istrinya untuk lurus sejalan seiring dengannya, maka berarti seperti rel kereta. Kalau satunya lurus, satunya belok. Apa yang terjadi ikhwa barakallahu fikum? Wahai ummah dan akhwat, apa yang terjadi kalau rel satunya lurus, satunya belok, bengkok? Kereta berjalan, kira-kira apa yang terjadi? Guling. Kalau kereta sudah guling karena tidak relnya tidak searah, tidak sejajar, korbannya siapa? Penumpangnya, kendaraannya, rumah tangganya hancur berantakan dan anak-anaknya jadi korban. Sebab wanita tidak sejajar dengan suaminya. Maka sadarlah kalian para ummahat akhwat, Allah Ta'ala melalui lisan Rasulullah SAW telah mengingatkan aib yang ada pada kalian. Dan ketahuilah para suami untuk sabar mendidiknya. Dikatakan oleh Rasulullah SAW, istausu bin nisa'i khaira. Wah, baik-baiklah kalian dalam mendidik dan membimbing wanita dengan kebaikan. Dan beliau mengatakan, innal mar'ata khuliqat min dhil'in. Sungguh wanita itu Allah ciptakan dari tulang rusuk yang bengkok. Dan kata beliau, inna awwaja min dhil'in a'lahu. Di mana tulang rusuk yang paling bengkok, itu yang paling atas. In kasartaha, in tukimaha kasartaha. Bila engkau suami paksa dia untuk lurus, kau patahkan dia. Wa in taraktaha lam yazal a'waj. Kalau kau biarkan dia terus begitu, tidak kau luruskan, dia pun akan selalu dalam keadaan bengkok. Fastausu bin nisa'i khaira. Maka engkau suami baik-baiklah, pintar-pintarlah membimbing istrimu. Ikhwati fillah barakallahu fikum, benar. Suami telah membimbing. Tapi kalau yang dibimbing ini tipenya tipe yang tidak mau nurut, apa yang terjadi? Bimbingan tetap bimbingan, bengkok tetap bengkok, tidak akan seiring sejalan. Maka lihatlah di mana dirimu para umat akhwat barakallahu fikun. Memposisikan diri mendampingi suami. Dalam menegakkan kesolehan dalam keluarga. Ingat. Bahwa kesolehan suami istri ini, kesolehan keluarga ini adalah merupakan pangkal kebahagiaan hidup. Bahkan kenapa suami diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya untuk serius mendidik istrinya menjadi wanita salihat. Karena sungguh tidak lain supaya tercipta keluarga sakinah mawaddah warahmah. Supaya wanita ini benar-benar menjadi solihah. Karena Rasulullah SAW mengatakan, arba'un minas sa'adah. Ada empat perkara yang ini merupakan pangkal kebahagiaan. Dan di antara empat perkara itu, menduduki urutan terutama dan pertama. Yang utama dan pertama adalah al-mar'atu solihah. Wanita solihah. Itulah makanya Allah perintahkan pada suami mendidik kalian. Kalau ustadz-ustadz yang ada memberikan tausiah seperti ini kepada anda para ummah dan akhwat, itu sesekali. Tapi yang selalu bersamamu di rumah siapa? Adalah suamimu. Kalau engkau tidak hiraukan nasihat dia, suamimu, engkau mau dengar nasihat siapa? Atau umpama terjadi, barakallahu fikum, suamimu ternyata tidak bisa membimbingmu dengan seperti yang kau harapkan, maka engkau menjadi cambuk buat dia. Suruhlah suami anda, mas, pergilah ke masjid. Ini jadwal taklim. Tapi di rumah masih repot. Urusan rumah saya yang menyelesaikan, mas. Kau pergilah ke masjid. Ada taklim di sana, kau duduk dan kau catat ini buku dan ini pena. Nanti ku tunggu apa hasilnya. Pernahkah anda menyuruh suamimu seperti itu? Engkau sendiri yang membutuhkan ilmu untuk bisa dibimbing oleh suamimu. Tapi kalau engkau enggak pernah mendukung hal ini, suamimu bukan seorang guru. Dia tidak bisa membimbingmu karena belum ada ilmu. Engkau yang harus mendorong dia untuk belajar ilmu. Seperti umpamanya engkau di rumah tidak ada air. Sementara sumber air ada di mata air jauh dari rumahmu. Ya. Tentunya karena engkau tidak mampu memikul air untuk memindahkan ke rumahmu, kau suruh suamimu, mas, ambil air di sana. Tempat mata air itu. Bawa ini ember. Supaya engkau minum dan mandi di sana puas. dan kau pulang bawakan untukku air buat aku masak dan aku mandi dan aku pakai untuk keperluan lain. Maksudnya tidak, ikhwah barakallahu fikum para ummahat, maksudnya kalau engkau tahu jadwal-jadwal pengajian taklim di majlis-majlis ilmu yang ada di mahat atau di masjid, kau jadilah cambuk. Siapkan pena, siapkan buku. Mas pergi ini bukunya, penanya. Anakmu tinggal di rumah denganku sudah. Jangan kau pergi bawa anak-anak. Engkau tidak bisa belajar serius. Anak-anakmu mengganggu yang lain. Aku berdosa. Engkau belajar serius. Nanti giliran aku taklim, jatah untuk aku mengaji. Kalau kau ada waktu, pegang anak-anak. Biar aku serius konsentrasi mengaji. Dan alangkah tidak baiknya kalau suami sudah memberi kesempatan wanita taklim mengaji dan sudah memegang anaknya, biarkan istri sengaja serius mengaji, ternyata engkau mengkhianati. Jangan sampai ini terjadi. Bagaimana pengkhianatan istri kepada suami? Diantar ke tempat majlis ilmu, katanya mau ngaji, malah datang untuk ngerumpi. Atau datang untuk sekedar reuni. Ketemu umat fulan dan fulan. Wah asik cerita. Ustaz semangat menyampaikan ilmu. Dia semangat cerita sendiri. Ini tak akan mungkin dapat ilmu. Ini gak mungkin dapat ilmu. Tidak ada keselarasan dalam belajar. Tidak ada kejujuran pada keduanya. Maka hendaknya engkau sebagai istri salihah, pendukung bagi suamimu. Kalau kau inginkan kebahagiaan dalam rumah tanggamu, dukung suamimu menjadi seorang yang soleh dan baik agamanya, yang nantinya kesolehan suami akan berdampak mendidik si istri menjadi wanita soleha. Kalau suami soleh, istri soleha, tentunya ini adalah rumah tangga yang penuh keberkahan dari Allah, rahmat dari Allah melimpah. Dan sungguh dari didikan suami yang berhasil mendidik istri menjadi wanita solihah, kemudian dia akan menjadi perhiasan yang paling indah. Kata Rasulullah SAW, "Ad-dunya mata wa khairun mata'iha al-mar'atu solihah." Dunia adalah kenikmatan, keindahan. Dan sebaik-baik, seutama-utama nikmat dunia, keindahan dunia, itu wanita solihah. Masya Allah. Apakah Anda tidak ingin menjadi wanita seperti ini? Memenuhi harapan Allah. Memenuhi harapan suami. Yang dengan keindahanmu, karena kesolehatanmu, suami yang soleh ini terus menguasa, membimbingmu. Lahir darimu putra-putri yang soleh-solehah. Masya Allah. Kalau ini terjadi pada keluarga, sungguh Allah tidak sia-siakan upaya suami, tidak sia-siakan upayamu sebagai istri, menjadi pendampingnya, membimbing putra-putri menjadi anak yang soleh-solehah. Apa kata Allah? Alladzina amanu wattaba'atuhum dhurriyyatuhum biimanin ahal alhaqnahum. Kata Allah, orang-orang yang mereka beriman, kemudian imannya itu diikuti oleh anak keturunannya. Bapak ibu beriman, anak-anaknya beriman. Apa kata Allah Ta'ala? Alhaqna bimadhurriyatihim. Kami pertemukan dia dan anak keturunannya. Di surga Allah akan ditemukan kembali kita. Masya Allah, di dunia kita sudah rasakan ketentraman, kebahagiaan dalam naungan bimbingan Allah. Suami yang selalu memberikan nasihat, menyejukkan hati. Istri pun salihah, selalu memberikan kebaikan kepada suami. Mendidik anak, mengasuhnya. Subhanallah, di akhirat Allah pertemukan kembali di surganya. Ini tentu dambaan setiap insan beriman, walaupun tidak semua orang beriman mendapatkan. Sebab apa? Sebagian mereka tidak tahu jalan, atau salah jalannya. Banyak dari kaum mukminin menginginkan keluarga sakinah mawaddah warahmah fid dunya wal akhirah, yang dijadikan pedoman adalah sinetron. bagaimana bintang-bintang film itu memerankan ibu yang rumah tangga yang baik, atau mengambil dari bacaan-bacaan koran, majalah, macam-macam, tidak mengikuti bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selama dia jauh dari bimbingan Rasulullah sallallahu, jangan harap kebahagiaan akan datang. Makanya kalian bisa lihat para ummahat barakallahu fikun, ukur diri kalian, sudahkah aku ini menjadi istri yang salihah? Tanya suamimu, mas, selama ini ku hidup mendampingimu, bagaimana menurutmu? Kita sudah berusaha untuk semaksimal mungkin, tapi apa kata suami? Karena apa kata Rasulullah SAW? Kalau engkau ingin melihat wanita ahli surga, ciri-cirinya, itulah wanita salihat yang dikatakan oleh Rasulullah SAW, idza amartaha ata'atka, bila engkau perintah dia, dia akan selalu taat kepadamu. Idza nadartaha sarratka, bila engkau memandangnya, dia akan selalu tampil menyenangkanmu. Wa idza ghibta hafizaka wa abnaika wa malika, bila dia engkau tinggal, dia pun tetap memelihara dirimu, artinya memelihara dirinya, memelihara hartamu dan anak-anakmu ketika engkau tidak di rumah. Maka ikhwati fillah barakallahu fikum, berarti berat ya tugas wanita. Itulah makanya di zaman Rasulullah SAW ada seorang bapak ingin menikahkan putrinya, namun putrinya tidak mau. Mentang-mentah tidak mau, dia menolak. Sampai bapaknya datang kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, bagaimana ini putri saya? Kenapa? Dia saya suruh nikah, tapi dia menolak. Sampai Rasulullah tanya, kenapa wahai wanita engkau, ayahmu menikahkanmu, engkau masih menolak? Kata perempuan ini, putri yang salihah ini mengatakan, ya Rasulullah, bagaimana aku menikah sedangkan aku tidak mengerti apa itu hak suami atas diriku sebagai istri. Ajarkan dulu padaku, apa yang mesti aku lakukan? Subhanallah ikhwati fillah azanillahu wa iyyakum. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membimbingnya dan beliau mengatakan, in kana lahu qarhun falahisatuhu ma adda haqqahu. Kata Rasul sallallahu, andaikan suamimu terkena luka bernanah sekujur tubuhnya, lalu kau bersihkan dengan menjilatinya dengan lisanmu, dengan lidahmu, itu belum cukup engkau berbuat baik pada suamimu. Masya Allah, betapa berat. Sampai-sampai kata Rasulullah SAW, la kuntu amiran ahadan ayasjuda li ahadin, la amartul mar'atu antasjuda li zawjiha li'adzami haqqiha. Andaikan saja aku dibolehkan memerintahkan orang sujud kepada orang lainnya, pastikan ku perintahkan wanita itu sujud kepada suaminya, sebab karena betapa agungnya hak suami itu. Makanya ikhwati fillah, disebabkan karena wanita-wanita tidak memiliki ilmu pada umumnya dan jauh dari ilmu pada umumnya, sehingga kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittalaqtu ilan nar faraitu aktsaru min ahliya an-nisa, aku ngelongok ke dalam neraka, ternyata kebanyakan penduduk neraka itu wanita, dan aku melihat ke dalam surga, ternyata kebanyakan penduduknya adalah orang-orang miskin dan paling sedikitnya wanita yang masuk ke dalam surga. Dalam hadis yang lain, pernah Rasulullah SAW ketika khutbah di hari raya, beliau mengingatkan, tasaddaq ya ma'saran nisa, tasaddaqna, wahai para wanita muslimat, kalian bersedekahlah. Inni ra'aitu kunna aktsar min ahli nar, karena aku melihat kebanyakan kalianlah wanita itu menjadi penduduk neraka. Seorang di antara mereka bangkit dan bertanya, Ya Rasulullah, kenapa memang? Beliau mengatakan, li'anna kunna takfurna, karena kalian banyak bertindak, berperilaku kafir. Lalu mereka bertanya, hal takfurna billah, hal yakfurna billah, ya Rasulullah, apakah mereka itu kafir kepada Allah? Beliau menjelaskannya, dimaksudkan kafir di sini, bal yakfurna al-ashira, bahkan kalian kufur kepada suami-suami kalian. In ahsanta ilayya ad-dahra wa ra'aytu minka wa ra'aytu minka say'an qalat ma ra'aytuka khairan minka qat. Kata beliau, itu wanita yang dikatakan menyebabkan banyak masuk neraka karena kafir pada suami, sampai ketika suami berbuat baik kepadamu istri, sepanjang tahun dia berbuat baik padamu, satu ketika engkau melihat ada pada dia kekurangan yang kau tidak suka, langsung engkau bilang, memang engkau suami tak pernah memberi kebaikan padaku. Hilang semua kebaikannya. Ini adalah tipe wanita calon-calon penduduk neraka. Wal'iyadzubillah. Berlindunglah dari yang demikian. Sehingga ikhwati fillah barakallahu fikum. Kembali, kalau engkau muslimah menginginkan jannah, maka engkau harus ta'awun dengan suamimu. Alal birri wat taqwa. Engkau harus selalu tawasau bil haq, tawasau bis sabr. Karena sungguh seperti Allah telah membongkar aib kita, kita manusia semua banyak berperilaku zalim. Kita semua banyak berlaku jahil. Sehingga dengan tawasau bil haq, engkau saling menutupi kekurangan dengan ilmu, dan membenahi, memperbaiki kekurangan dengan ilmu pula, yang dengannya diharapkan engkau semakin baik, suamimu semakin baik, dan kebaikan suami istri adalah pangkal kebaikan rumah tangga dan kebaikan untuk keturunannya. Kalau dia suami berperan sebagai da'i ilallah karena istrinya salihah, maka dia pun akan teguh dan kokoh di atas dakwah ini. Lihat sosok yang mulia, Nabiullah Ibrahim alaihissalatu wassalam. Bagaimana beliau diberi oleh Allah seorang istri yang solihat. Ya, diberi istri-istri yang solihat. Sarah istri pertamanya, Hajar istri keduanya. Kita ambil satu sisi kisahnya Hajar. Allah perintahkan Ibrahim alaihissalatu wassalam untuk pergi meninggalkan Palestina menuju ke Mekah atau Kanaan ketika itu, membawa istri beliau Hajar dan putra beliau yang baru saja beliau dapatkan dari pernikahannya dengan Hajar, yang selama ini beliau dambakan lahir putra laki-laki itu Ismail alaihissalatu wassalam. Ibrahim berjalan dengan istrinya, dengan putranya yang masih mungil, masih baru lahir, masih bayi, sampai ke tempat yang tandus, kering, gersang, tak ada kehidupan di situ. Jangankan binatang, pohon, manusia pun tak sanggup karena keadaannya kering, pohon pun tak ada. Ada bebatuan yang tandus memang keadaannya. Itu lembah yang sekarang menjadi Ka'bah, tinggal di situ adanya. Subhanallah, sampai ke tempat yang Allah perintahkan Ibrahim istirahat bersama istri dan anaknya. Kemudian Ibrahim meninggalkan untuk istrinya sekeranjang kurma dan satu girbah atau gentong air. Kemudian Allah perintahkan Ibrahim pergi meninggalkan istri dan anaknya tersebut di tempat yang tandus gersang seperti, dan tidak satu pun penduduk kecuali hanya dia, Hajar, dan putranya. Ibrahim melangkah tentunya sebagai suami. Siapa yang tidak berat hati meninggalkan putra semata wayang, meninggalkan istri sendiri di sepi yang tandus seperti itu gersang? Hati tentu berat. Namun karena itu perintah Allah, Ibrahim melangkah. Hajar menyeru, wahai suamiku Ibrahim. Berjalan beliau melangkah lagi. Dipanggil lagi sampai ketiga kalinya. Ibrahim tidak noleh. Tidak noleh ke belakang, terus berjalan. Sampai pada berikutnya Hajar menyeru, "Wahai suamiku, ini perintah Allah atau kehendakmu?" Beliau menoleh dan mengatakan, "Ini perintah Allah." Baru Hajar menyaut, "Kalau ini perintah Allah, teruskan langkahmu. Dan Allah pasti tidak akan menyanyiakan kami." Coba perhatikan. Kalau Anda sebagai Hajar kira-kira akan terucap seperti apa yang terucap? "Kok tega ya, suami enak dengan madumu. Aku ditinggal sendiri dengan putramu ini." Masya Allah, lihat hadirin. Karena wanita gampang begitu, apalagi beliau punya Sarah, istri yang pertamanya, cantiknya luar biasa. Tapi karena dia tahu itu perintah Allah, maka Hajar pun dengan rela dan pasrah kepada Allah. Kalau itu perintah Allah, Allah tak akan menyanyiakan kami. Berjalan Ibrahim meninggalkan Hajar, meninggalkan Ismail alaihissalatu wassalam. Sampai berlalu waktu. Kurma pun habis persediaannya. Air pun habis karena diminum. Karena wanita menyusui, air minum habis. Apa yang terjadi? Tentu air susu berkurang. Ismail mulai rewel, menangis karena minta ASI. Tapi apa daya? Ibunya saja tak minum, tak makan. Mau dari mana sumber ASI-nya? Akhirnya berusaha Hajar lari ke sofa. Naik ke bukit sofa. Barangkali ada kafilah berjalan, bisa dipanggil untuk minta bantuan. Ternyata tak ada. Lari lagi ke Marwah, sama bolak-balik. Sampai akhirnya Allah tunjukkan, ya, keluar air zam-zam di dekat Ismail itu. Itu barokah doa seorang suami yang soleh, istri yang solehah. Allah tidak menyanyiakan dia. Subhanallah. Tak lama kemudian ketika air sudah terpancar di situ, ketika lewat, ya, kafilah, ya, dari Bani Zurhum melihat atau melintas di Mekah itu, mereka melihat tanda-tanda adanya kehidupan air yang ada di situ. Maka mereka mendekat, ternyata ada wanita dan anak di situ. Mereka minta izin untuk bisa tinggal di situ dekat air, karena sungguh air itu sumber kehidupan. Sehingga datanglah saudara-saudara dari Bani ini, dan Ismail bersama Hajar tidak sendiri. Coba perhatikan berikutnya. Ketika sudah beranjak besar, tumbuh dengan cakepnya Ismail, cerdas dan soleh, masya Allah, karena memang ibunya mendidik dengan kesolehannya. Datang utusan dari Allah, perintah kepada Ibrahim untuk mendatangi kembali istri dan anaknya tersebut. Datang bukan untuk bersenang-senang, mengenang masa lalu dan sebagainya. Datang kemudian menyampaikan berita yang sangat mengejutkan. Apa kata Ibrahim? Dia menyampaikan kepada anaknya, "Inni ara fil manami anni adbahu." Aku melihat dalam mimpiku, aku diperintah untuk menyembelihmu. Subhanallah. Kira-kira kalau Anda sebagai istri, suami tiba-tiba yang sekian lama menghilang, datang tiba-tiba ingin membunuh anakmu, apa katamu? Engkau bisa melihat, kalau engkau wanita mukminah solihah, pasti akan menanyakan ini maumu atau perintah Allah. Kadang-kadang jangankan begini, suami jelas mau ngaji, masih engkau repotkan, "Tolong mas bantu ini dulu sebentar." Akhirnya sholatnya sering masbuk, taklim sering ketinggalan, bahkan gak datang, gara-gara apa? Karena pikir kebutuhanmu yang gak habis-habis dicukupi. Gak penuh-penuh terpenuhi, gak habis. Ya? Habis waktu. Subhanallah, Ismail anak yang soleh, karena didikan ayah yang soleh, ibu yang solehah, ketika ditawarkan mimpi ini kepadanya, minta pendapatnya, apa kata Ismail? Tak pernah terbayangkan oleh ayahnya, dia menjawab, "Ya abatif'al, wahai ayah, lakukan ini perintah Allah. Satajiduni insya'allahu minas sabirin, kau dapati aku insya'allah sebagai anak yang sabar." Subhanallah, lihat. Lihatlah hasil didikan kesolehan ayah dan ibu. Maka ikhwati fillah barakallahu fikum, lihat peran istri para anbiya, lihat peran istri para ulama. Mereka mendampingi suaminya untuk bisa istiqomah dan kokoh di atas jalan Allah Ta'ala. Karena apa? kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, zaujatuki jannatuki wa naruki, suamimu itu adalah surgamu dan nerakamu wahai wanita. Bagaimana itu? Kalau engkau bisa memenuhi haknya dan engkau mentaatinya, engkau taat kepada Allah, surga untukmu. Tapi kalau engkau durhaka pada suamimu, celakalah engkau. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barakallahu fikum ihwati fillah, beliau mengatakan, ayyumam ra'atin idza shallat khamsaha wa shamat syahraha wa sanat farjaha wa ata'at zawjaha dakhalatil jannah atau qila laha udkhulil jannah min ayi abwabin syi'ti. Kalau seorang wanita, wanita manapun dan siapapun dia, telah menunaikan atau menegakkan sholat lima waktunya, menunaikan ibadah puasanya, ini adalah lambang ketaatannya kepada Allah. Dan ia memelihara kemaluannya, mentaati suaminya, ini lambang ketaatannya kepada suami. Tidak durhaka. Dia tidak durhaka kepada Allah, tidak durhaka kepada suaminya. Orang wanita yang seperti ini, qila laha, diserukan kepada dia, udkhulil jannah, engkau masuklah ke dalam surga, min ayyi abwabin samaniyatin syi'ti, dari pintu surga mana yang kau mau. Masya Allah ikhwati fillah, tidakkah engkau ingin jadikan ya kehidupanmu, rumah tanggamu untuk menuju surga Allah? Jangan engkau posisikan diri seperti istri Abu Lahab wal'iyadzubillah. Abu Lahab ini menentang Rasul sallallahu alaihi wasallam, istrinya tambah kompor-kompori sehingga semakin parah permusuhannya, kebenciannya. Na'udzubillah min dzalik. Sehingga ikhwati fillah, engkau sebagai pendamping suamimu, di samping engkau ta'awun dalam albir wa taqwa, mendukung kebaikan untuk suamimu yang akan juga kebaikan bagimu dan anak-anakmu. Tawasau bil haq, tawasau bis sabr, sehingga engkau pun harus selalu apa? Ya, tafahum. Engkau mampu memahami suamimu. Dia kan hidup lama bersamamu. Masa enggak paham sih karakternya? Masa enggak mengerti apa yang menjadi wataknya? Hendaknya engkau paham, coba tiru wanita solihah ini. Yang dikatakan Rasulullah SAW, siapa ingin wanita ahli surga itu dia. Sampai wanita Sabiyah penasaran kepada wanita yang datang menanyakan, ada apa sebenarnya engkau? Amalan apa yang kau lakukan? Istimewa apa yang ada padamu? Ini wanita bingung, aku tidak punya amalan banyak. Aku tidak banyak puasa, tidak banyak aku sholat malam. Cuman yang bisa aku lakukan saat suamimu pergi mencari kayu di hutan untuk dijual menafkahi kami. Begitu suamiku pergi, aku turut melepas kepergiannya. Dan suamiku merasakan kering, haus tenggorokannya dalam mencari nafkah untuk kami. Kami pun ikut merasakannya. Sampai ketika suamiku pulang, maka aku telah siap menyambutnya. Ku sambut dia di depan pintu. Dan ku siapkan air untuknya guna membasahi tenggorokannya. Dan ku persembahkan senyum manisku untuk melegakan hatinya. Masya Allah. Itukah? Itu sudah. Berapa modalnya coba? Anda menyambut suami dengan senyum di muka pintu. Dengan air yang Anda siapkan sudah untuk membasahi atau mendinginkan tenggorokannya. Berapa ribu nilainya? Tapi kalau dinilai dengan harta kecil, tapi nilai di hati suamimu, Masya Allah, dia akan rasakan beban yang berat terasa ringan, pikiran yang berat terasa padang, yang gelap jadi terang. Masya Allah. Dan hilang pikiran-pikiran jelek, karena begitu lihat senyum istrinya di depannya, dia pun lelah terasa, tiada lagi lelah. Yang ada adalah kebahagiaan, seperti tetes embun pagi yang menyejukkan hatinya di saat dia kehausan melihat senyum istrinya. Namun ternyata wanita senyum saja sulit, apalagi mau taat yang lebih berat. Coba lihat, buktikan Anda dengan suami bagaimana lebih tahu diri sendiri tentunya. Jadi biasakan senyum, sapa dengan suami dengan tutur kata yang lembut dan sopan. Itu adalah untuk supaya menjadi kebaikan. Ya, kalaupun suami kaku kasar, jangan engkau berlaku begitu. Ya, kalau suamimu marah datang di rumah, maka engkau ajak ia duduk. Duduk masih dia ada marah, kau ajak dia berbaring. Kalau masih marah, bimbing ia untuk berwudu. Karena amarah dari syaitan, syaitan dari api, yang api padam oleh air. Ingat ikhwati fillah barakallahu fikum. Rumah tangga karunia Allah yang besar. Untuk mewujudkan potret surga dunia. Tempat kebahagiaan di situ bagi suami istri dan anak-anaknya. Kalau rumah sudah tidak bisa memberikan ketentraman, kenyamanan, ketenangan. Apalagi suami yang bebannya berat dalam perjuangan membawa amanah dakwah atau dalam mendidik keluarga, dalam mencari nafkah. Istri tidak bisa mendukung, menjadi pendamping yang baik. Akibatnya seperti tadi, rel yang satu bengkok, satu lurus. Kereta mau jalan kemana? Kereta mesti lurus. Akibatnya keretanya guling, hancur berantakan rumah tangga, anak jadi korbannya, wal'iyadzubillah. Maksud kami ingin tambah, tapi waktu sudah habis kiranya. Jadi ummahati fillah barakallahu fikum, semoga segi nasihat ini ya bisa menyejukkan hati kita dan melegakan ya jiwa kita, dan bisa menjadikan pandangan bagi kita untuk meningkatkan kebaikan kita dalam hidup, baik membangun rumah tangga atau mendidik keluarga. Semoga semua kita dapat hidayah Allah Ta'ala sampai di surganya. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf bila khilaf dan kekurangannya. Yang hak yang benar datang dari Allah Ta'ala. Mari kita jadikan sebagai pedoman bagi kita. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.